Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misi fa'il kemarin sudah kita sampaikan ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'li al-ma'lumi. Itu isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum. Sehingga apabila terdapat fi'il ma'lum, bagaimana kita mencari fa'ilnya? Kita lihat apakah setelahnya ada isim marfu' atau tidak. Kita lihat di sini safara ummuka. Ummuka di sini terdapat dua kata, berasal dari ummun sama domir mutasil, yaitu kaf. Kaf mukhotob. Dia namanya domir mutasil yang jir. Karena di sini dia sebagai mudhof ilaih. Oleh karena itu dalam kata ummuka umunya tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia mudhof. Ummu di sini mudhof disandarkan ke kaf mukhotob. Sehingga tidak ditanwin. Ila Jakarta. Jakarta kemasukan huruf jar ila, nanti i'rabnya majrur. Dengan tanda kasroh mukaddaroh. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini ada fi'il madi maklum safaro. Kemudian ummuka, ummu. Kaidahnya bahwasanya kemarin telah kita singgung, sedikit telah kita sampaikan, apabila fa'ilnya mu'annas, maka hendaknya fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Di apabila fa'ilnya itu mu'annas, ummu itu mu'annas hakiki. Sehingga kalimatnya tidak benar jika kita mengatakan safara ummuka ila Jakarta. Ibumu telah pergi ke Jakarta dengan kalimat safara ummuka ila Jakarta. Yang benar kita tambahkan tanda taknis dalam fi'ilnya. Sehingga menjadi safarot ummuka ila Jakarta. Ibumu telah pergi ke Jakarta. Jadi soal yang pertama itu salah dan benarnya adalah safarot ummuka ila Jakarta. Dan hukum memberi tanda mu'annas, yaitu tak ta'nis as-sakinah pada fi'il madinya, di sini hukumnya wajib. Insya Allah kita akan merincinya nanti. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengikrob nomor yang pertama, safaro fi'lun madin mabniyun alal fathati. Jadi safaro adalah fi'il madi, dia mabni dengan tanda fathah. Ummuka ummu fa'ilun. Kedudukannya sebagai fa'il. Kalau fa'il maka marfu'un. Dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Li'annahu mufradun. Karena dia isim mufrad. Wa huwa mudhafun. Sekaligus ummu di sini mudhaf. Oleh karena itu tidak ditanwin. Kemudian al-kafu kaf mukhatab, karena kaf ini termasuk domir dan kaidahnya domir termasuk salah satu di antara isim yang mabni. Sehingga al-kafu kita kalau mengirobnya domirun muttasilun. Kaf domir muttasil. Semua domir mabni, mabninya dengan tanda apa? Dilihat harokatnya. Jadi kita katakan al-kafu domirun mutasilun mabniyun alal fathati. Kaf domir mutasil mabni dengan tanda fathah. Mabni dengan tanda fathah. Ini sebagai mudhafileh. Ila Jakarta. Ila dia huruf jer. Dan kaidahnya semua huruf dia mabni. Jadi ila itu harfu jerrin. Huruf jer. Mabniyun ala sukuni. Maka dia mabni dengan tanda sukun. Jakarta termasuk nama kota. Termasuk nama kota, maka dia dihukumi mu'annas. Yakarta kemasukan ila, i'rabnya dia majrur dengan tanda kasrah muqaddarah. Pendengar di muslim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, dahaba. At-tajirani ila suqi. Di dahaba at-tajirani ila suqi. Dua orang berdagang telah pergi ke pasar. Dahaba at-tajirani ila suqi. Apakah kalimat ini benar? Maka kita ingat kembali kaidah tentang fa'il. Kaidah tentang fa'il dan fi'ilnya. Kita katakan soal yang nomor dua ini salah, yaitu bahwasannya kaidahnya fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad, meskipun fa'ilnya itu musanna ataupun jamak. Di sini pelakunya adalah at-tajirani, dua orang pedagang. Bentuk musanna dari at-tajiru. Musannanya adalah at-tajirani. Dan kaidahnya fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad, meskipun fa'ilnya itu musanna ataupun jamak. Sehingga tidak benar jika kalimatnya dahaba, setelah ba ada alifnya dipanjangkan, ini tidak benar. Yang benar adalah dahaba at-tajirani ila suqi. Jadi dahaba at-tajirani ila suqi. Jadi fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad, tidak dijadikan musanna seperti fa'ilnya. Coba kita i'rab dahaba fi'il madi, maklum nih. Jadi dahaba fi'lun madin mabniun alal fathati. Dahaba adalah fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Kemudian at-tajirani fa'ilun. Dia sebagai fa'il. Kalau fa'il marfu'un, marfu'. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dengan al-alifu. Jadi tanda rafa'nya at-tajirani bukan dhammah, akan tetapi alif. Kenapa alif? Li'annahu musannan. Karena at-tajirani adalah isim musanna. Ila suqi ila harfu jarrin. Dia huruf jar. Ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni. Ila adalah huruf jar dan semua huruf dia mabni. Dengan tanda apa? Yaitu dilihat harokat huruf terakhirnya. Ila ini mabniyun ala sukun. As-suki dia ismun majrurun bi ila. Nanti istilahnya dia isim majrur disebabkan kemasukan huruf jar ila. Yaitu tanda majrurnya dengan kasroh. Sehingga tidak benar apabila kita mengatakan ila suko atau ila suku. Yang benar adalah ila as-suki. Dia majrur dengan tanda kasroh. Kemudian kita masuk ke nomor tiga, roja'a al-bintani minal madrasati. Dua orang anak perempuan telah kembali dari sekolahan. Kita lihat al-bintani, dua orang anak perempuan. Dia mu'annas, mu'annas hakiki. Memang benar-benar memiliki jenis kelamin perempuan. Kaidahnya bahwasannya fi'ilnya, apabila fa'ilnya itu mu'annas, maka kita berikan tanda perempuan ke dalam fi'ilnya. Dan fi'ilnya itu tetap dalam keadaan mufrad, meskipun fa'ilnya itu musanna ataupun jama'. Sehingga yang benar, roja'at al-bintani minal madrasati. Jadi roja'at al-bintani minal madrasati. Bukan roja'a al-bintani minal madrasati. Kalau kita irob roja'at, fi'lun madin mabniyun alal fathati. Dia fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Sedangkan taknya itu merupakan menunjukkan bahwasanya pelakunya nanti adalah perempuan. Jenisnya perempuan. Jadi dia taknya adalah tanda mu'annas. Al-bintani fa'ilun. Dia fa'il. Kalau fa'il, i'ramnya marfu'un. Dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Tanda rafa'nya dengan alif. Kenapa alif? Li'annahu musannan. Karena al-bintani adalah musanna. yang bentuk mufradnya al-bintu. Minal madrasati. Jelas, kemasukan min sehingga dibaca al-madrasati. Jadi al-madrasati di sini majrur bi min. Majrur disebabkan huruf jar min. Jadi yang benar adalah roja'at al-bintani, atau kalau kita mau langsung membacanya, roja'atil bintani minal madrasati. Kemudian contoh yang keempat, yarkutna al-banatu ala sariri. Jadi yarkutna al-banatu ala sariri. Al-banat, ini bentuk jamak dari al-bintu. Anak-anak perempuan sedang tidur di atas kasur. Di atas tempat tidur, di atas kasur. Yarkutna, dia adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Al-banatu isim, tandanya dengan adanya al, alif lam. Dia bentuk jamak dari al-bintu. Dan kita lihat kaidahnya, bahwasannya fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad, meskipun fa'ilnya itu jamak. Sehingga tidak benar kalau kita mengatakan para anak-anak perempuan sedang tidur di atas kasur dengan mengatakan yarkutna al-banatu ala sariri. Karena yarkutna ini jamak dia, fi'ilnya jamak. Kalau kita tasrif, masih ingat tasrifan untuk fi'il mudhari. Jadi rokoda yarkudu, artinya tidur. Yarkudu yarkudani yarkuduna, nanti ketemu hunna yarkutna. Maka yang benar adalah tarkudu al-banatu. Jadi tarkudu al-banatu ala sariri. Kita pilih yang mu'annas. Jadi tarkudu al-banatu ala sariri. Tarkudu fi'lun mudhari'un. Dia fi'il mudhari. Karena tidak kemasukan salah satu dari alat penasok maupun alat penjazam, kita katakan dia tarkudu fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia fi'il mudhari yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Li'annahu sahihul akhiri. Karena tarkudu adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Karena diakhiri oleh huruf dal. Huruf dal termasuk huruf sahih. Sehingga tarkudu itu dia fi'il mudhari' sahih akhir yang tidak kemasukan salah satu dari alat penasob maupun alat penjazam, sehingga i'rabnya marfu' dengan tanda dhammah. Al-banatu fa'ilun marfu'un. Dia fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Ala sariri, ala dia huruf jar. Maka karena huruf mabniun ala sukun, dia mabni dengan tanda sukun. As-sariri majrur karena kemasukan ala. Kemudian yang kelima, contohnya yarkabu al-musafirina as-sayyarata. Al-musafirina di sini artinya sebenarnya adalah bahwasanya orang-orang yang bepergian naik mobil. Yarkabu al-musafirina. Al-musafirina ini termasuk jamak mudzakkar salim. Dan kaidahnya di sini dia sebagai pelaku, sebagai fa'il, dan fa'il itu adalah ismun marfu'un. Isim yang marfu'. Sedangkan al-musafirin di sini bukan yang marfu', bukan marfu' dia. Sehingga ini tidak benar. Yang benar adalah yarkabu al-musafiruna as-sayyarata. Jadi kita kalau mau mengambil jamak mudzakkar salim, ketika dia marfu, diambil yang ditambahkan wawu dan nun di akhir isim mufradnya. Sehingga yarkabu al-musafiruna. Bukan al-musafirina, akan tetapi al-musafiruna as-sayyarata. Kita i'rab, yarkabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jadi yarkabu di sini dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maklum. I'rabnya dia marfu' dengan tanda dhammah. Li'annahu sahihul akhiri. Karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Al-musafiruna fa'ilun marfu'un. Dia fa'il yang marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu. Tanda rafa'nya adalah dengan wawu. Bukan dhammah, bukan alif. Kenapa tandanya wawu, kok bukan dhammah, bukan alif? Li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Karena dia jamak mudhakkar salim. Kaidahnya, tanda rofaknya jamak mudhakkar salim adalah dengan wawu. As-sayyarata, nanti kedudukannya, statusnya dalam kalimat sebagai objek. Atau istilahnya maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bihi. Dan kaidahnya maf'ul bihi dalam bahasa Arab, dia nanti i'rabnya adalah mansub. Sehingga dibaca as-sayyarata dia maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dia maf'ul bihi mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke soal yang keenam. Yadhabu uhtuka ilal mustaswa. Saudara perempuanmu sedang pergi ke rumah sakit. Kita lihat pelakunya, fa'ilnya adalah ukhtuka. Ukhtuka di sini berasal dari dua kata, ukhtun sama domir kaf. Kaf mutasil. Kaf mukhotob. Dia domir mutasil. Yadhabu, dia fi'il mudhari. Maka di sini kita lihat apakah ada kesesuaian antara fa'il dengan fi'ilnya. Kita katakan enggak sesuai kalau yadhabu. Kenapa? Karena fa'ilnya adalah mu'annas hakiki. Sehingga yang benar, kita harus memberikan tanda mu'annas untuk fi'ilnya. Karena dia fi'il mudhari, maka menjadi tadhabu ukhtuka ilal mustaswa. Saudara perempuanmu sedang pergi ke rumah sakit. Jadi tadhabu. Bukan yadhabu. Kita pilih yang tadhabu. Kalau kita i'rab, tadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu. Ya fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Ukhtuka ukhtu fa'ilun marfu'un. Dia fa'il. Subjek. Pelaku. Dia pelaku dari perbuatan pergi. Jadi ukhtuka ukhtu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah li'annahu mufradun. Karena dia isim mufrad. Kenapa tidak ditanwin, tidak ukhtun? Kita katakan, wahuwa mudhafun. Ukhtu di sini mudhaf. Dan syaratnya mudhaf tidak boleh ditanwin. Ya, syarat mudhaf dulu sudah kita bahas. Mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Sedangkan kaf, dhamir mukhatab di sini, dhamir mutasil, dia mudhafun ilaihi. Dia mudhaf ilaihnya. Ilal mustaswa, ila harfu jarin mabniyun ala sukun. Huruf jar dan setiap huruf itu mabni, sehingga mabni dengan tanda ila di sini mabni dengan tanda sukun. Al mustaswa ismun majrurun bi ila. Dia isim yang majrur disebabkan kemasukan huruf jar ila. Sedangkan tanda majrurnya adalah dengan kasroh muqaddarah. Kenapa tandanya kasroh muqaddarah? Li'annal mustasfa, karena isim mustasfa ini adalah, yaitu isim maksur. Mustasfa adalah isim maksur, yaitu isim yang diakhiri oleh alif lazimah, dan harokat huruf sebelum alif lazimahnya adalah fathah. Fa'nya itu fathah. Sehingga dia kita katakan isim maksur. Dan kaidahnya tanda majrurnya isim maksur adalah dengan kasroh muqaddarah. Yang ketujuh, contohnya, tashtari akhaka al-kitaba al-jarida. Saudara laki-lakimu sedang membeli buku baru. Tashtari akhaka. Kita lihat di sini, seharusnya akhaka itu sebagai fa'il, sebagai pelaku. Jadi seharusnya akhaka itu sebagai fa'il, sebagai pelaku. Apabila dia sebagai fa'il, maka harusnya dia marfu. Harusnya dia marfu. Masih ingat, akhoka itu termasuk namanya adalah asma'ul khomsah. Salah satu dari asma'ul khomsah adalah akhoka. Akan tetapi, kalau akhoka, dia itu mansub. Padahal, di sini yang dibutuhkan dia fa'il. Fa'il itu marfu, sehingga yang benar adalah akhuka. Sekarang kita lihat fi'ilnya. Fi'ilnya tashtari, dia termasuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Istara yastari. Ritastari itu termasuk fi'il mudhari. Dan taknya ini menunjukkan bahwasanya dia mu'annas. Maka ini tidak benar. Oleh karena itu, apabila kita mau mengatakan saudara laki-lakimu sedang membeli buku baru, fi'il mudhari'nya juga yang mudzakkar. Sehingga yang benar, yastari akhuka al-kitaba al-jadida. Saudara laki-lakimu sedang membeli buku baru. Kalau kita i'rab, yastari fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia fi'il mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' apa dia? Kita katakan dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir bil ya'i, dengan ya, seperti roma yarmi. Dia stari fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya ad-dhammatu al-muqaddaratu, yaitu dhammah muqaddarah. Akhuka akhu fa'ilun marfu'un. Dia fa'il marfu'. Wa 'alamatu rafihi al-wawu, tanda rafa'nya adalah dengan wawu. Kenapa wawu? Li'annahu asma'ul khamsati. Karena akhu termasuk asma'ul khamsah. Wa huwa mudhafun, sekaligus dia mudhaf. Sedangkan mudhaf ilaihnya kaf mukhatab, yaitu dhamir. Al-kitaba al-jadida, buku baru. Dibaca al-kitaba, nanti selalu kita akan masuk ke pembahasannya. Ya, di sini statusnya, kedudukannya sebagai objek, atau istilahnya mafulti. Al-jadida, dia sebagai mensifati dari al-kitab, kitab yang baru. Nanti istilahnya sebagai na'at atau sifat. Jadi al-kitaba al-jadida. Kemudian kita masuk ke soal yang ke-8, yusolli abika fil masjidi. Bapakmu sedang sholat di masjid. Bapakmu sedang sholat di dalam masjid. Yusolli abika. Abika, harusnya dia sebagai fa'il. Dan kaidahnya fa'il adalah ismun marfu'un. Sedangkan abika di sini termasuk asma'ul khomsah yang majrur, sehingga tidak benar. Yang benar adalah yusolli abuka. Yusolli abuka fil masjidi. Bapakmu sedang sholat di masjid. Jadi yusolli abuka. Jadi abuka, abuka di sini abunya sebagai fa'il, i'rabnya marfu dengan tanda wawu. Karena dia asma'ul khamsah. Sedangkan yusolli fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia fi'il mudhari' yang marfu'. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Karena dia termasuk fi'il mudhari' mu'tal akhir bil ya. Fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan ya. Fi'il masjidi, dibaca al-masjidi jelas, kemasukan huruf jar, fi. Kemudian yang ke-9, roja'a al-qadiyu minat diwani, seorang hakim telah kembali dari diwan. Kita lihat di sini, roja'a al-qadiyu minad diwani. Roja'a adalah fi'il madi maklum, sehingga dia pasti membutuhkan fa'il. Al-qadiyu. Al-qadiyu. Benarkah ini? Kita katakan dia salah. Yang benar adalah roja'a al-qadi minad diwani. Fa'ilnya al-qadi itu termasuk isim mangkus. Isim mangkus ketika marfu tandanya adalah dhammah muqaddarah. Enggak benar dibaca al-qadiyu. Apabila dia mansub benar al-qadiya, ya-nya dihidupkan. Akan tetapi apabila dia posisinya dalam keadaan marfu sebagai fa'il, maka yang benar roja'a al-qadi minad diwani. Seorang qadi telah kembali dari ad-diwan. Jadi al-qadi, kalau kita i'rab, fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Dia fa'il, marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Li'annahu mangkusun, karena dia isim mangkus. Kemudian contoh yang terakhir, Di sini soal yang terakhir, yang ke-10, sa'adatil fata akhahu. Itu seorang anak laki-laki menyenangkan saudaranya. Sa'adatil fata akhahu. Al-fata ini dia isim maksur. Dulu contoh isim maksur al-fata. Dan dia di sini sebagai fa'il. Al-fata itu termasuk mudzakkar. Sehingga tidak benar ditambahkan tak ta'nis as-sakinah di fi'il madinya. Yang benar adalah sa'ada al-fata akhahu. Ini seorang anak laki-laki menyenangkan atau menggembirakan saudara-saudaranya. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan untuk at-tamrin, untuk latihan dalam bab fa'il, yaitu jadi semua soal nomor 1 dari sampai nomor 10 ini semuanya salah dan kita diminta untuk membenarkannya. Jadi kita diminta untuk membenarkannya bagaimana yang benar dari soal tersebut. Dan salahnya itu kenapa hendaknya seorang ketika dia sudah mempelajari kaidah-kaidah tentang fa'il, dia mengetahui kenapa ini salah, yang benar demikian. Karena kaidahnya demikian. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi masih di halaman ke-36 di kitab Muyassar, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, soalnya adalah Fatimah telah menulis surat. Di sini susunannya fi'il dulu, catatan di bawah. Dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulukan kata kerja, yaitu fi'il, kemudian subjeknya atau fa'il. Jadi telah menulis bahasa Arabnya, karena telah, dia menunjukkan waktu lampau. Sehingga kita gunakan fi'il madi. Menulis, bahasa Arabnya adalah katabah. Surat itu ar-risalatu, Fatimah ya Fatimatu. Sehingga yang pertama, soal yang pertama ini, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah katabat Fatimatu ar-risalata. Jadi Fatimah telah menulis surat. Katabat diberikan tanda ta'nis untuk fi'il madinya, yaitu tak ta'nis as-sakinah, karena fa'ilnya adalah Fatimatu, dia mu'annas hakiki. Langsung bersambung dengan fi'ilnya. Ar-risalata di sini nanti sebagai objek maf'ul bih, sehingga dia dibaca mansub. Kemudian yang kedua, ayahmu telah pergi ke kebun. Ayahmu telah pergi ke kebun. Jadi kita dahulukan telah pergi. Pergi dalam bahasa Arab itu dahaba. Telah pergi maka kita gunakan fi'il madi. Jadi tetap dahaba. Dahaba abuka ilal hadikoti. Kebun al-hadiko atau al-bustan. Ya. Dahaba abuka ilal hadikoti. Jadi bapakmu telah pergi ke kebun. Yang ketiga, Maryam sedang minum air susu. Ya kan? Maryam sedang minum. Sedang, maka kita gunakan fi'il mudhari. Minum, itu dari syariba yasrobu. Karena pelakunya Maryam, dia mu'annas hakiki, kita berikan tanda mu'annas dalam fi'il mudhari-nya. Sehingga yang benar, tasrobu Maryamu al-labana. Jadi Maryam sedang minum susu. Tasrobu Maryamu al-labana. Jadi air susunya itu nanti sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Maryam kenapa tidak ditanwin? Karena dia termasuk mamnu' minas shorf. Karena dua sebab. Al-alam ma'at ta'nits. Yang keempat, orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah di masjid. Di orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah di masjid. Kita lihat dulu, kita tentukan kata kerjanya, fi'ilnya, sedang mendengarkan. Sedang menunjukkan waktu sekarang, sehingga kita gunakan fi'il mudhari. Mendengarkan itu dari sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Orang-orang muslim, maka dia jamak. Bentuknya muslimun, sehingga jamaknya nanti muslimuna. Di sini kalimat yang benar adalah yasma'u. Al-muslimuna al-khutbata fil masjidi. Jadi orang-orang Muslim sedang mendengarkan khutbah di masjid. Yang kelima, ayahmu telah memerintahkan kepada Ali. Jadi ayahmu telah memerintahkan kepada Ali. Telah memerintahkan. Fi'ilnya adalah fi'il madi. Dan memerintahkan fi'il madinya amaro. Maka di sini ayahmu jadi amaro abuka aliyan. Amaro abuka aliyan. Ayahmu telah memerintahkan kepada Ali. Abuka ini fa'ilnya. Yaitu dia termasuk asma'ul khamsah. Maka dia marfu' dengan tanda waw. Marfu' dengan tanda waw. Yang keenam, yang terakhir, seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Jadi telah membantu, membantu atau menolong, itu bahasa Arabnya nasoro. Jadi bahasa Arabnya dia nasoro. Karena telah, maka kita gunakan fi'il madi. Sehingga di sini yang benar adalah nasoroni rojulun bisuki. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Jadi nasoroni ar-rojulu atau rojulun bisuki. Jadi nasoroni ar-rojulu bisuki. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang at-tamrin, latihan untuk bab fa'il. Masih ada waktu sedikit. Sekarang kita tambahkan untuk kaidah, yaitu hukum taknisnya fi'il. Jadi kita katakan bahwasanya ada kaidah, apabila fa'ilnya itu mu'annas, maka kita berikan tanda taknis untuk fi'ilnya. Kan tapi di sini kita rinci, apakah hukumnya wajib ataupun jawaz ataupun boleh. Maka di sana ada perincian. Sebagaimana yang disebutkan di kitab Muyassar yang kedua, yaitu hukmu ta'nits fil fi'li, hukum ta'nits fi'il. At-ta'nits fil fi'li qad yakunu wajiban wa qad yakunu jaizan. Yaitu hukum memberikan tanda mu'annas pada fi'il, kadang itu hukumnya wajib dan terkadang hukumnya jaiz, boleh. Maka tidak wajib memberikan tanda mu'anas pada fi'il selamanya. Kita lihat bentuknya bagaimana. Makana at-ta'nitsu fihi wajiban. Yaitu memberikan tanda mu'anas pada fi'il dan hukumnya wajib. Ada dua keadaan. Yang pertama, idza kana al-fa'ilu isman dhahiran mu'annatsan ta'nitsan hakikiyan wa kana muttasilan bil fi'li. Jadi kaidah yang pertama, apabila fa'ilnya isim dhahir. Isim dhahir bukan dhamir. Mu'annatsan ta'nitsan hakikiyan. Dia isim dhahir mu'annas hakiki. Jadi yang pertama itu syaratnya fa'ilnya itu isim dhahir mu'annas hakiki. Dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan marfu'atul asma, sudah dijelaskan tentang bab al-mudzakkar wal mu'annas. Mudzakkar dan mu'annas. Jadi mu'annas hakiki memang benar-benar memiliki jenis kelamin perempuan. Jadi isim dhahir mu'annas hakiki wa kana muttasilan bil fi'li dan langsung bersambung dengan fi'ilnya. Maka apabila ada fa'il dia isim dhahir, jadi bukan dhamir, kemudian dia mu'annasnya mu'annas hakiki dan langsung bersambung dengan fi'ilnya, maka wajib memberikan tanda taknis pada fi'ilnya. Contoh misalnya, Aisyah telah berkata, ya kan? Aisyah telah berkata. Maka yang benar adalah qalat Aisyatu. Qalat Aisyatu. Aisyah telah berkata. Boleh enggak kita mengatakan qala Aisyatu? Aisyah telah berkata dengan tidak memberikan tanda taknis terhadap fi'il madinya, kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyatu adalah isim dhahir mu'annas hakiki. Ya isim dhahir, bukan dhamir Aisyah. Kemudian dia mu'annas hakiki, karena Aisyah itu benar-benar memiliki jenis kelamin perempuan. Dihukumi mu'annas hakiki. Wa kana muttasilan bil fi'li. Dan Aisyah di sini langsung bersambung dengan fi'ilnya, yaitu langsung bersambung dengan qala. Sehingga qalat Aisyatu. Atau contoh yang lain misalnya qalat imra'atul aziz, yang telah berkata istrinya al-aziz. Imra'ah, jadi imra'atu, ini mu'annas, isim dohir, mu'annas hakiki. Langsung bersambung dengan fi'ilnya yaitu qalat. Sehingga wajib memberikan tanda mu'annas pada fi'il madinya. Dan tanda ta'nis untuk fi'il madi adalah ta'u ta'nisi as-sakinatu. Ta' ta'nis as-sakinah. Sehingga qalat imra'atul azizi. Al-azizi mudhafilahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idza kana al-fa'ilu dhamiran ya'udu 'ala mu'annatsin. Apabila fa'ilnya itu dhamir yang kembali ke mu'annas. Jadi yang kedua, yaitu wajib memberikan tanda ta'nis untuk fi'ilnya apabila fa'ilnya itu dhamir yang kembali ke mu'annas. Contoh, idza sama'u infatarat, ya kan? Idza sama'u infatarat. Apabila langit telah terbelah. Idza sama'u as-sama'u dalam bahasa Arab dia dihukumi mu'annas. Meskipun tidak memiliki jenis kelamin perempuan, maka as-sama'u itu namanya mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Idza sama'u infatarat. Infatarat itu fi'il madi. Dia fi'il madi, artinya terbelah. Dia fi'il madi. Karena di sini infatarat itu mengandung dhamir yang kembali ke as-sama. As-sama tadi dia dihukumi mu'annas. Sehingga wajib memberikan tanda ta'nis dalam fi'il infatarat. Aslinya adalah infatarat saja. Ifta'ala. Mengikuti wazan infa'ala. Sehingga tidak benar kita mengatakan idza sama'u infatara. Tidak diberikan tanda ta'nis di sana. Kenapa? Karena fa'ilnya dalam kalimat infatara adalah dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tersembunyi. Jawazan takdirnya hiya, kalau dinampakkan hiya kembalinya ke as-sama. Dan di sini tidak disyaratkan apakah mu'annasnya itu mu'annas hakiki maupun majazi. Yang jelas dia mu'annas. Jadi yaitu yang kedua, wajib memberikan tanda ta'nis pada fi'ilnya. Idza kana al-fa'ilu dhamiran ya'udu 'ala mu'annatsin. Apabila fa'ilnya itu dhamir yang kembali ke mu'annas. Contohnya, idza sama'u infatarat. Atau tadi misalnya, Zainab telah berkata, akan tetapi Zainabnya, isimnya letaknya di awal kalimat. Yaitu jumlah ismiyah. Maka menjadi Zainabu qalat. Zainabu qalat. Qalat di sini wajib memberikan tanda ta'nis. Karena fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang kembali ke Zainab. Dan Zainab ini adalah mu'annas. Maka diingat, ada dua keadaan. Wajib memberikan tanda ta'nis terhadap fi'ilnya. Kemudian, untuk yang hukumnya jaiz, yang hukumnya boleh, maka at-ta'nitsu fihi jaizan, yaitu hukumnya boleh memberikan tanda ta'nis pada fi'ilnya, tidak wajib. Yang pertama, idza kana al-fa'ilu mu'annasan hakikiyan mafsulan bainahu wa baina fi'lihi tifasilin. Apabila fa'ilnya itu mu'annas hakiki, jadi mu'annas hakiki mafsulan bainahu, akan tetapi dipisahkan antara dia dan fi'ilnya oleh suatu kata. Jadi antara fi'il dan fa'ilnya dipisahkan oleh suatu kata. Dan mu'annasnya ini mu'annas hakiki. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum almu'minatu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian almu'minatu, itu wanita-wanita mukmin. Idza ja'akum almu'minatu. Ja'a fi'il madi. Al-mu'minatu mu'annas hakiki. Akan tetapi antara al-mu'minatu dengan ja'a dipisahkan oleh kum. Sehingga hukumnya tidak wajib memberikan tanda ta'nis. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum al-mu'minatu. Bukan idza ja'atkum al-mu'minatu. Kenapa demikian? Karena hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Boleh kita katakan, kalau ini bukan Al-Quran, boleh kita katakan, idza ja'atkum al-mu'minatu, atau idza ja'akum al-mu'minatu. Jadi fa'ilnya adalah al-mu'minatu. Kemudian yang kedua, idza kana al-fa'ilu isman dhahiran mu'annatsan majaziyan. Apabila fa'ilnya itu isim dhahir tapi dia mu'annas majazi. Contoh, tola as-samsu. Matahari telah terbit. Tola as-samsu. As-samsu itu mu'annas tapi majaz. Karena dia tidak memiliki jenis kelamin perempuan. Akan tapi oleh orang Arab dimasukkan ke kata yang dia tergolong mu'annas. Tola as-samsu. Boleh kita katakan tola as-samsu atau tola atis-samsu. Benar semuanya. Hukumnya jaiz. Boleh tola as-samsu atau tola atis-samsu. Meskipun dia langsung bersambung dengan fi'ilnya. Karena dia mu'annasnya mu'annas majazi. Beda dengan yang pertama, yaitu mu'annasnya hakiki. Yang kedua, idza kana al-fa'ilu jam'at taksirin li mu'annasin al-mudhakkarin. Apabila fa'ilnya itu jamak taksir, baik dia untuk mu'annas maupun mudhakkar, maka hukumnya boleh memberikan tanda taknis pada fi'ilnya. Misalnya, para laki-laki telah pergi. Boleh kita katakan ja'a ar-rijalu atau ja'atir rijalu. Jadi boleh kita katakan ja'a ar-rijalu atau ja'atir rijalu. Ar-rijalu itu jamak taksir dari ar-rajulu. Maka boleh kita berikan tanda taknis pada fi'ilnya ataupun tidak. Akan tetapi dilihat, apabila dia jamak taksir untuk mudzakkar, maka lebih baik tidak berikan tanda taknis. Apabila dia jamak taksir untuk mu'annas, maka boleh lebih baik memberikan tanda mu'annas. Atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'at rusulur rabbina bilhaqqi. Yaitu telah datang rasul-rasul kami dengan membawa al-haq. Laqad ja'at rusulur rabbina. Jadi rusulun itu jamak taksir dari rasulun. Dan di sini fi'ilnya diberikan tanda taknis. Tak taknis as-sakinah. Ja'at. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat. Ayyakuna domiron munfasilan li mu'annathin. Yaitu domirnya itu. Domir munfasil untuk mu'annas. Jadi ayyakuna domiron munfasilan li mu'annathin. Apabila fa'ilnya domir munfasil untuk mu'annas. Domirnya domir munfasil. Kita dulu ke pembahasan domir ada tiga. Munfasil, mutasil, sama mustatir. Jadi apabila fa'ilnya domir munfasil mu'annas. Contoh, makoma illahiya. Tidak ada yang berdiri kecuali dia, seorang perempuan. Di sini hiya pelaku dari koma. Boleh kita katakan makoma illahiya atau makomas illahiya. Benar semuanya. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang perincian hukum memberikan tanda taknis pada fi'il. Yaitu apakah hukumnya wajib maupun boleh, maupun jaiz. Jawaz boleh, maka dirinci. Maka demikianlah apa yang dapat kita pelajari untuk pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke marfu'atul asma' yang kedua. Yaitu naibul fa'il. Jika ada kesalahannya, ana mohon maaf. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.